Sudah sering dibahas, kita punya dosa tidak nih? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa dosa 100 kali sehari. Ini yang luar biasa banyaknya berapa kali? Malah ketawa. Berarti jarang. Kita tidak terancam oleh siapapun selain zolam tu nafsi. Yang mengancam hidup kita itu adalah keburukan dosa kita sendiri. Yang mencelakakan kita itu adalah dosa kita sendiri. Yang membuat kita hina itu adalah dosa kita sendiri. Makanya aneh sekali orang yang sangat sibuk memikirkan dosa orang lain sampai lupa kepada dosanya sendiri. Lah yang ditimbang nanti di akhirat, kita akan memikul apa yang kita lakukan. Benar? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kita berbuat baik, kita yang menuainya. Kita berbuat buruk, kita yang akan merasakan getahnya. Jadi siapa yang mencelakakan diri kita? Gak mantap jawabannya. Siapa yang mencelakakan diri kita? Siapa yang mengancam diri kita? Siapa yang membuat sengsara diri kita syariatnya? Kita celaka oleh siapa? Jadi siapa yang harus kita waspadai dalam hidup ini? Jelas? Kenapa atuh mewaspadai tetangga? Ibu, Bu, kalau ibu sengsara itu karena kejelekan kelakuan suami atau kejelekan perilaku ibu sendiri? Suami katanya. Tidak boleh mengeluh, hadirin. Nih, kalau lelaki menjawab, Pak, kalau kita menderita akibat keburukan perilaku istri atau keburukan perilaku kita sendiri? Beda. Mudah lelaki itu bicara, ya. Contohnya begini, Pak, apakah Bapak mau punya istri jujur? Walaupun Bapak sama ibu juga. Bu, apakah ibu mau punya suami jujur? Apakah ibu siap kalau suami ibu berkata yang sejujurnya? Jadi gini nih, kita malah liar, hadirin. Hadirin sekalian, mari kita pastikan bahwa ancaman terbesar dalam hidup kita adalah dosa kita. Benar, kita harus juga memperhatikan kesalahan orang lain sebagai ladang amal bagi kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi jangan sampai mengabaikan masalah kita yang paling utama, yaitu keburukan kita sendiri. Mana yang bahaya? Dihina atau menghina? Jelas ya. Dihina orang bahaya tidak? Tidak. Rasulullah SAW dihina, difitnah, dicaci, ajeg saja kemuliaan beliau sesuai dengan yang Allah berikan. Mana yang bahaya? Dicuri atau mencuri? Jelas. Jadi kalau dihina mah gak usah sakit hati. Tapi menghina itu petaka bagi kita. Ayo ah, mulai sekarang istighfar diperbanyak. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hamin farajan wa min kulli daiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan istighfar, Allah melapangkan dari kesempitannya, memberi jalan keluar dari kesulitannya, dan memberikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Kalau sudah galau, Itu sudah indikasi itu ada yang salah pada diri kita. Segera saja istighfar. Kalau kita ditimpa masalah, jangan takut oleh masalahnya, tapi takutlah oleh dosa pengundang masalah. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayiatin famin nafsi. Kebaikan apapun jenisnya datang dari Allah, keburukan yang menimpa datang dari keburukan kita sendiri. Jadi kalau kita ditipu orang, penipu udah pasti jahat, jelek. Tapi kenanya kita ditipu orang, itu boleh jadi ada dosa kita di sana. Makanya daripada sibuk memikirkan dosa penipu, lebih baik memikirkan dosa siapa? Berapa banyak saya sudah nipu orang? Berapa banyak saya sudah merugikan orang? Itu yang bahaya. Nasib penipu itu mengantarkan kita kepada tobat. Ini SOP-nya untuk jadi benar. Jadi kalau dompet hilang, udah pasti copet tuh ngaco. Jangan nyebut copet kurang ajar, itu mubazir. Karena kalau dia soleh gak nyopet. Pertanyaannya, mengapa saya terpilih bagian yang dicopet? Dosa apa? Nah begitulah. Astagfirullah, memang saya sedekah kadang cuma 1.000, padahal WC umum udah 2.000. Kemarin WC umum saya bayar 1.000, gak dipinjemin gayung. Astagfirullah, astagfirullah. Mau nyebrang, tiba-tiba motor lewat, kena comberan, kena baju, kena wajah, pas lagi menguap. Mana yang fokus kita sekarang, ha? Dosa yang naik motor atau dosa kita? Yang naik motor hanya mengantarkan air comberan itu kena ke kita. Kena baju, ya Allah, dosa apa? Saya sampai kesiram begini. Astagfirullah, ini emang jaket teman udah 2 bulan gak dipulang. Dosa apa kok masuk ke mulut saya? Astagfirullah, emang mulut ngeres ini hadirin. Astagfirullah, dari tadi ngomong gak keru-keruan, ngebohong. Ini mata saya perih, kenapa kena mata? Tadi di handphone lihat apa aja. Astagfirullah. Jadi itu lewat, kita tobat. Allah suka gak? Dia datang lagi, aduh pak, saya minta maaf pak. Tidak apa-apa deh, sudah mengantarkan saya bisa tobat. Nih uang 10.000, terima. Oh kalau gitu saya siram lagi pak. Jangan.